seluruh dari mereka. Nah, yakni mereka mengklaim kemenangan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kemenangan terhadap kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyombongkan diri dengan hal itu, dan mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu mengalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula orang-orang yang akan memenangkan ya pertarungan di medan laga dan juga akan mengalahkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala mubayyinan li dha'fihim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang lemahnya mereka. Mereka itu adalah hamba-hamba yang lemah, makhluk yang sangat lemah, tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Wa annahum mahzumun, dan sungguh mereka adalah orang-orang yang pasti akan terkalahkan. Allah berfirman, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Mereka seluruhnya akan dikalahkan. Mereka seluruhnya akan dikalahkan. Wa yuwalluna ad-dubur, dan mereka pasti akan mundur ke belakang. Mereka pasti akan mundur ke belakang. Fawaqa'a kama akhbara, dan hal itu terjadi sebagaimana apa yang telah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hazamallahu jam'ahumul akbara yawma badrin. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan kelompok mereka yang sangat besar pada hari perang Badar. Wa qutila min sanadidihim wa kubara'ihim ma dhullu bihi wa nasarallahu dinahu wa nabiyahu wa hizbahu al-mu'minin. Dan terbunuhlah dari pembesar-pembesar mereka, ya, dari pentolan-pentolan mereka, ma dhullu bihi, yang dengannya mereka dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan terhadap agamanya, memberikan kemenangan terhadap nabinya, dan memberikan kemenangan terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, bahwa pada perang Badar berkumpullah pembesar-pembesar dari kufar Quraisy, ya, dari orang-orang kafir, pentolan-pentolan mereka. Nah, dan pasukan mereka yang mencapai ya 1000 orang, dan melawan dari kalangan kaum muslimin ya dari pasukan sejumlah 300 ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemenangan diperoleh oleh kaum mukminin. Nah, kemudian dari mereka ya dilemparkan sejumlah 24 orang ya dari pembesar-pembesar mereka, dimasukkan jasad-jasad mereka ya ke dalam sebuah sumur di Badar, dan sumur itu membusuk disebabkan jasad-jasad mereka. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa ma'a dzalika falahum maw'idun yujma'u bihi awwaluhum wa akhiruhum." Bersamaan dengan itu, mereka memiliki maw'id, sesuatu yang diancamkan. Yujma'u bihi awwaluhum wa akhiruhum, di mana mereka dikumpulkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Wa man usiba fid dunya minhum, dan siapa di antara mereka yang tertimpa musibah ya ketika di dunia. Wa man mutti'a biladzatihi, dan siapa di antara mereka yang diberikan kenikmatan dengan kelezatan-kelezatan dunia, semuanya terancam ya dengan siksa neraka. Qala balis sa'atu maw'iduhum, bahkan as-sa'atu maw'iduhum, hari kiamat itu sebagai ancaman bagi mereka. Alladhi yujazuna bihi, di mana mereka pasti akan diberikan balasan yang sangat pedih, pertanggungjawaban atas perbuatan dan amalan mereka menentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang agama Allah Subhanahu wa taala, melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'khadh minhumul haqq bil qist, dan diambil dari mereka kebenaran dengan cara keadilan, artinya ditegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka, dihukum dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu adalah perkara yang adha, bencana yang sangat besar. Demikian pula wa amar, bencana yang sangat pahit, bencana yang sangat besar, bencana yang sangat pahit. Nah, kejadiannya sangat mengerikan. Kejadiannya sangat mengerikan dan azabnya sangat pahit dibandingkan azab yang menimpa mereka ketika di dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka ya pada peperangan-peperangan. Ai a'zamu wa asyaqqu, hari kiamat itu adalah perkara yang lebih besar, wa asyaqqu, dan lebih berat, yang pasti akan dihadapi oleh mereka, dan mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang kekal. Mereka tidak akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru min kulli ma yatawahhamu aw yaduru bil bal, dan hari kiamat itu lebih besar dari seluruh perkara yang dibayangkan. Aw yaduru bil bal, ataukah lebih besar dibandingkan perkara yang terlintas pada benak manusia dari anggapan-anggapan manusia, di mana manusia menganggap sepele bahwa neraka mungkin seperti ini, ringan ya, tidak akan menyakitkan ya, dan perkara itu akan sebentar, akan cepat selesai. Nah, as-sa'atu adha wa amar, kenyataannya Allah Subhanahu wa taala khabarkan bahwa hari kiamat itu lebih mengerikan dan lebih pahit untuk seorang hamba mendapatkan siksaan-siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini tentunya seorang hamba wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kalbunya sifat meremehkan al-dham, dosa, karena setiap dosa itu ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Innal mujrimina, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, alladzina aktsaru min fi'lil jaraim, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, al-jarimah, perbuatan jahat ya, kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap dirinya sendiri, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wahiyal dhunubul azimah, yaitu dosa-dosa yang besar. Minas syirki wa ghairihi, dari perbuatan syirik dan yang lainnya. Minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan dosa. Mereka adalah orang-orang yang berada fi dhalalin wa su'ur, mereka dalam kesesatan dan dalam panasnya api neraka yang menyala-nyala. Ai hum dhalluna fid dunya, mereka adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat maksiat adalah orang-orang yang sesat di dunia. Dhalalun 'anil ilmi wa dhalalun 'anil amal, orang-orang yang sesat dari ilmu, ya, jauh dari ilmu, ya, tidak mengetahui ilmu karena dia abai meremehkannya. Wa dhalalun 'anil amal, dan mereka adalah orang-orang yang sesat dari mengamalkan ilmu yang dia miliki, enggan untuk beramal. Nah, dan ini adalah sifat dari orang-orang siapa? Al-Yahud wa Nasara. Ya, orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang semangat beramal namun mereka tidak dibekali dengan ilmu. Namun orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu namun mereka tidak beramal dengan ilmu yang mereka dapatkan. Nah, alladhi yunjihim minal azab, yang mana hal itu bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati fil azabil alim, dan mereka pada hari kiamat berada dalam azab yang sangat pedih. Wan naru tatasa'aru bihim, dan neraka menyala-nyala membakar jasad-jasad mereka, yang akan menembus dari kulit sampai ke daging mereka, sampai ke tulang mereka. Nah, panas dari api neraka adalah panas yang sangat luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, melainkan ketika jasad-jasad mereka telah hancur, jasad-jasad mereka telah rusak, Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan kulit yang baru. Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan daging yang baru. Kemudian mereka diazab sedemikian rupa berulang-ulang. Dan mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tashta'ilu fi ajsamihim, dan menyala-nyala pada jasad-jasad mereka, membakar jasad-jasad mereka. Sekujur tubuh mereka dibakar dengan api neraka. Hatta tablugha afidatahum, sampai api itu menusuk pada bagian hati mereka. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim, pada hari di mana mereka disungkurkan, yushabun, mereka disungkurkan ke dalam api neraka, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka, pada posisi yang sangat mengerikan, yang dilemparkan dengan posisi terbalik pada wajah mereka. Allati hiya ashrafu ma bihim minal a'dha, dan itu merupakan anggota badan yang paling mulia, yang paling atas yang mereka miliki, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam kondisi terbalik. Alamuha ashaddu min alami ghairiha, rasa sakitnya itu sangat pedih dibandingkan rasa sakit yang lainnya. Fayuhanuna bidzalik wa yukhzuna, mereka dihinakan dengannya, mereka direndahkan dengannya. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan atas perbuatan mereka yang telah dilakukan di dunia. Semua amalan seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuku massasaqar, rasakanlah oleh kalian massasaqar, sentuhan dari neraka saqar. Ai dzuku alaman nari wa asafiha wa ghayziha wa lahabiha, rasakanlah oleh kalian sakitnya sentuhan dari api neraka, wa asafiha, dan kesedihan-kesedihan yang kalian pasti akan merasakannya ketika masuk ke dalam api neraka. Wa ghayziha, demikian pula Nam, yani ghaiz artinya luapan-luapan dari api neraka, api yang menyala-nyala, ya, api yang sangat besar. Wa lahabiha, demikian pula jilatan-jilatan dari api neraka yang mana tidak ada bagi mereka jalan sedikit pun untuk lari dari siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu untuk istirahat. Ya, tidak ada waktu untuk istirahat. Ya, detik-detik mereka semuanya dengan siksaan yang sangat pedih yang tidak ada pertolongan bagi mereka sedikit pun. Ini yang bisa kita pelajari, wallahu alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.